Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah, dan kita sampai pada pelajaran yang ke-21 insyaallah. Baik, pelajaran 21 halaman 114. Halaman 114. Bisa dibuka terlebih dahulu halaman 114 pelajaran 21 dari buku yang pertama Durusul Lughah jilid yang pertama. Baik, kita baca. Madrasati, sekolahku. Hadihi madrasati, ini sekolahku. Hiya qaribatun minal masjidi, ia dekat dengan masjid. Hiya madrasatun kabiratun, laha salah satu abwabin, ia sekolah yang besar. Ia memiliki tiga pintu. Abwabuha maftuhatun, maftuhatunil ana, pintu-pintunya terbuka sekarang. Fil madrasati fusulun kathiratun, di sekolah ini ada banyak kelas. Hadha fasluna, ini kelas kami. Wahuwa faslun wasi'un, dan ia adalah kelas yang luas. Fihi nafidatani kabiratani, di kelas tersebut ada dua jendela yang besar. Wa fihi makatibu wa karasiyu, di dalamnya juga terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Wa fihi saburatun kabiratun, di dalamnya juga ada papan tulis yang besar. Hadha maktabul mudarrisi wa dhaka kursiyuh, ini meja Pak Guru dan itu kursinya. Wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum, dan itu adalah meja-meja para pelajar dan kursi-kursi mereka. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibu at-tullabi saghiratun, meja Pak Guru besar dan meja-meja para pelajar itu kecil. Fi faslina asyaratu tullabin, di kelas kami ada 10 murid laki-laki. Wahum min biladin mukhtalifah, mereka berasal dari negara yang berbeda-beda. Hadha Muhammadun wahuwa minal Yaban, ini Muhammad, dia berasal dari Jepang. Wahadha Khalidun wahuwa minas Sini, ini Khalid, dan dia berasal dari Cina. Wahada Ahmad wahuwa minal Hindi. Ini Ahmad, dia berasal dari India. Wahada Ibrahimu wahuwa min Ghana. Ini Ibrahim, dia berasal dari Ghana. Wahada Ismail wahuwa min Nigeria. Ini Ismail, dia berasal dari Nigeria. Wahada Yusufu wahuwa min Inkaltarra. Ini Yusuf, dan dia berasal dari Inggris. Wahada Bayram, wahada Bayramu wahuwa min Turkiya. Ini Bayram, dia berasal dari Turkiya. Wahada Ammarun wahuwa min Malaysia. Ini Ammar, dia berasal dari Malaysia. Wahada Aliyun wahuwa min Amerika. Ini Ali, dia berasal dari Amerika. Wahada Abu Bakrin wahuwa min Yugoslavia. Ini Abu Bakar, dia berasal dari Yugoslavia. Hum min biladin mukhtalifah. Mereka semua dari negara yang berbeda-beda. Walughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifah. Bahasa-bahasa mereka juga berbeda. Warna kulit mereka juga berbeda. Walakin dinuhum wahid. Akan tetapi agama mereka satu. Wa rabbuhum wahid. Dan Rabb mereka satu. Wa nabiyuhum wahid. Dan nabi mereka satu. Wa qiblatuhum wahidatun. Dan kiblat mereka satu. Hum muslimun. Mereka semua adalah orang-orang muslim. Wal muslimuna ikhwatun. Dan orang-orang muslim itu bersaudara. Hadha mudarrisuna. Ini guru kami. Ismuhu asyikhu bilalun. Namanya adalah Asy-Syaikh Bilal. Wahuwa min Suria. Dan dia berasal, beliau berasal dari Suria. Wahuwa rajulun salihun. Beliau adalah seorang yang saleh. Nahnu nuhibbuhu kathiran. Kami sangat mencintainya. Masya Allah, selesai pelajaran atau kalimat atau naam kisah cerita yang disebutkan pada pelajaran ke-21. Nah, di sini sudah tidak ada harokatnya lagi. Berarti sudah dilatih untuk bisa membacanya. Baik, kita coba satu persatu membaca beberapa bagian dari kalimat-kalimat yang disebutkan di sini. Baik, kita mulai dari akhuna Abu Khadijah, silakan. Madrasati. Nah, Ustaz. Bismillah. Madrasati. Hadihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabi. Abwabuha maftuhatun al-an. Fil madrasati fusulun kasiratun. Hada fasluna wa huwa faslun faslun wasihun. Fiha nafidatani kabiratani wa fihi makatibu wa karosiyu. Wa fihi saburatun kabiratun. Hadha maktabul mudarisi wa dhalika kursiyuhu. Watilka makatibu makatibul tullabi wa kursiyu wa kursiyuhum makatibu al-madrasa al-mudarisi kabi maktabul mudarrisi kabirun makatibul mudarrisi kabirun wa makatibul tullabi saghiratun. Naam, cukup. Di fasilina. Naam, cukup, barakallahu fiik. Kita gantian. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan dilanjutkan. Fi faslina. Fi faslina asharatu tullabin wa hum min biladin mukhtalifatin. Hada Muhammadun wa huwa min al-Yabani. Wa hada Khalidun wa huwa min as-Sini. Wa hada Ahmadu wa huwa min al-Hindi. Wa hada Ibrahimu wa huwa min Ghana. Wa hada Ismailu wa huwa min Nigeria. Wa hada Yusufu wa huwa min Inkaltaro. Wa hada Bayramu wa huwa min Turkiya. Wa hada Ammarun wa huwa min Malaysia. Wa hada Aniyun wa huwa min Amerika. Wa hada Abu Bakrin wa huwa min al-Yunani. Hum min biladin mukhtalifatin wa lughatuhum. Cukup, barakallahu fik. Beralih Al-Akh Imam, diulangi. Hum min biladin mukhtalifa. Bismillah. Hum min biladin mukhtalifatun wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidun hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun hadha mudarrisuna ismuhu syaihu Bilalun wa huwa min Suriya wa huwa rajulun salihun nahnu nuhibbuhu katsiran. Naam, alhamdulillah. Kita ulangi dari Taib Al-Akh Abu Saufa Madrasati. Naam ustaz, bismillah. Madrasati hadhihi madrasati hiya qaribatun minal masjidi hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabin abwabuha maftuhatul ana fil madrasati fusulun katsiratun hadha fasluna wa huwa faslun wasi'un fihi nafidatani kabiratani wa fihi makatibu wa karasiyu wa fihi saburatun kabiratun hadha maktabul mudarrisi wa dhalika kursiyuhu wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Naam, cukup, barakallahu fiik. Dilanjutkan Al-Akh Abu Salwa, silakan. Fi faslina. Bismillah. Fi faslina asharatu tullabin wa hum min biladi mukhtalifatin. Hadza Muhammadun wa huwa minal yabani. Wa hadza Khalidun wa huwa min as-Sini. Wa hadza Ahmadu wa huwa min al-Hindi. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Wahada Ismailu wahua min Nigeria. Wahada Yusufu wahua min Inkaltaro. Wahada Bayramu wahua min Turkiya. Wahada Ammarun wahua min Malaysia. Wahada Aliun wahua min Amerika. Wahada Abu Bakrin wahua minal Yunani. Nah, cukup. Nah, ya, Bing. Berarti di situ ada cetakan yang ditulis dengan Yunani. Wahada Abu Bakrin wahua min Yugoslavia. Di cetakan ini, di cetakan yang lain disebutkan minal Yunani. Nah, tidak ada masalah. Taib barakallahu fiik. Dilanjutkan Al-Akh Abu Fudail, silakan. Hum min biladin mukhtalifah. Hum min biladin mukhtalifat. Wa lughatuhum mukhtalifatu wa alwanuhum mukhtalifat. Walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidatun. Hum muslimuna muslimuna wal muslimuna ikhwatu. Hadha mudarrisuna ismu syaikhu Bilalu wa huwa minal madinatu wa huwa rajulun salihun. Nahnu nuhibbu kathiran. Nah, di situ berarti juga ada cetakan wa huwa minal madinati. Di sini wa huwa min Suria. Tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan. Al-Akhabu Shifa. Diulangi. Madrasati. Alhamdulillah. Madrasati. Hadihi madrasati. Ia qaribatun minal masjidi. Ia madrasatun kabiratun. Laha salatatu abwabin. Abuhuma abwabuha maftuhatun al'ana. Fil madrasatin usulun kathiratun. Hada fasluna wahua fas usulun wa faslun faslun wasi'un. Wahua faslun wasi'un. Fihi nafidatani kabirotani. Fatihi makabibu wakarosiyu. Fatihi saburotun kabirotun. Hada mak hada maktabul mudarrisu wadaka maktabul mudarrisi. Hada maktabul mudarrisi wadaka karosiyuhu. Watilka makatibut tulladi wakarosiyuhum makatibul mudarrisi kabirun wa maka tibut tulladi kabiratun. Nam, cukup barakallahu fiik. Al-Akh Abu Mulyan, silakan dilanjutkan. Fi faslina. Nam, Ustaz. Bismillah. Fi faslina asharatu tulladin wa hum min biladin mukhtalifatin. Hadha Muhammadun wa huwa min al-Yabani. Wa hadha Khalidun wa huwa min as-Sini. Wa hadha Ibrahimu wa huwa min Ghana. Wa hadha Ismailu wa huwa min Nigeria. Wahada Yusufu wahua min Inkaltara. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Wa hadza Aliyu wa huwa min Amerika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa min Yugoslavia. Hum min baladin muk. Cukup, barakallahu fiik. Dilanjutkan Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hum min biladin. Naam, bismillah. Hum min biladin muhtalifatin. Wa lughatuhum muhtalifatun wa alwanuhum muhtalifatun. Walakin dinuhum wahidun. Wa rabbuhum wahidun. Wa nabiyyuhum wahidun. Wa qiblatuhum wahidatun. Hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun. Hada mudarrisuna ismuhu syaikhu Bilalun wa huwa min Suriya wa huwa rajulun salihun. Nahnu nuhibbuhu kasiran. Naam, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan diulangi. Madrasati. Bismillah. Madrasati. Hadihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun. Laha thalathatu abwabin. Abwabuha maftuhatun al-ana. Fil madrasati fasulun kabiratun. Fusulun. Fil madrasati fusulun kathiratun. Hada fasluna. Wahua faslun wasi'un. Fihi nafidatani kabiratani. Wafihi makatibu wa karasiyu. Wafihi saburatun kabiratun. Hada maktabatul mudud. Hada maktabul mudarrisati. Mudarrisi wa dhalika kursiyuhu wa tilka makatibut tulabi wa qarasiyuhum maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Naam, ahsanta barakallahu fik. Kita lanjutkan Al-Akh Abu Khansa terakhir, silakan. Fi faslina. Naam, bismillah. Fi faslina asyaratul labin wa hum min baladin mukhtalifatin. Min biladin. Biladin. Biladin. Naam. Wa hum min biladin mukhtalifatin. Hadza Muhammadun. Wa huwa minal Yabani. Wa hadza Khalidun. Wa huwa minas Sini. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inkaltarra. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Wa hadza Aliyun wa huwa min Amrika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa min Yugoslavia. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Kita cukupkan. Kemudian nanti penjelasan materinya disebutkan pada latihan-latihan insyaallah. Naam. Baik. Sebelum kita masuk pada latihan, kita coba mengulang sedikit berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita lewati dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke-20. Nah, materi tersebut, kaedah-kaedahnya diterapkan pada pelajaran ke-21 ini. Sekarang kita coba mencari tahu tentang hukum-hukum yang disebutkan pada kalimat-kalimat di sini. Taib, yang pertama, Al-Akh Abu Khadijah. Hiya madrasatun kabiratun. Kita perhatikan di sini, hiya madrasatun kabiratun. Masih bagian atas ya. Hadihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun. Pertanyaannya. Kabiratun di sini sebagai atau posisinya sebagai apa? Kabiratun. Naam, silakan Al-Akh Abu Khadijah. Naam, baik. Ketemu enggak? Hiya madrasatun. Man'ut ya kabiratun. Sebagai man'ut. Man'ut. Na'atnya yang mana? Kalau ada man'ut berarti harus ada na'at. Madrasatun. Madrasatun sebagai? Sebagai apa tadi? Na'at. Jadi na'at dulu baru disebutkan setelahnya man'ut. Begitu ya? Nah. Taib. Nah. Mau dirubah apa tidak jawabannya? Atau sudah yakin dengan jawaban tersebut? Dikasih kesempatan ya. Kalau mau dirubah, dirubah. Kalau yakin itu jawabannya, ya tidak apa-apa. Anak tahunya. Taib. Labas, tidak apa-apa. Kita coba beralih ke Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Betulkah jawabannya Abu Al-Akh Abu Khadijah? Nah, silakan. Man'ud dulu habis na'at, Ustaz. Nah, berarti kabiratun statusnya sebagai apa? Sebagai na'at. Man'udnya madrasatun. Naam, ahsan tabarakallah. Begitu, Akh Abu Khadijah. Jadi kebalikan. Na'at terletak setelah man'ud. Berarti kabiratun itu na'atnya, kata sifatnya. Yang disifati adalah madrasatun. Nah, di sini kita harus mengingat kembali kaidah berkaitan dengan susunan man'ud na'at. Susunan man'ud na'at. Kalau na'atnya kalau man'udnya mudzakkar berarti na'at harus mudzakkar. Kalau man'ud mu'annas berarti na'at harus mu'annas. Kalau man'ud jamak berarti dan seterusnya. Ya, tidak kita sebutkan di sini karena sudah lewat pembahasannya. Baik. Berikutnya di sini kita cari watilka makatibut tullabi. Al-Akh Imam, Wa tilka makatibut tullabi. At-tullabi. Atau tidak mengapa dari pertama. Tilka makatibut tullabi. Ketemu ya. Paragraf yang kedua. Hampir terakhir itu. Bagian akhirnya. Wada wa fihi saburatun kabiratun hadha maktabul mudarrisi wadhalika kursi wadhaka kursiyuhu wa tilka makatibut tullabi. Tilka makatibut tullabi. Di sini pertanyaannya, kenapa pakai tilka? Atau sebelumnya makatib itu artinya apa? Akh Imam. Makatibu kursi, kursi Ustaz. Makatib bukan kursi. Makatib meja, meja, meja. Ini bentuk apa dia? Mufrad jamak. Bentuk jamak. Jamak. Bentuk jamak. Taib. At-tullabi di sini sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhafnya yang mana? Mudhafnya makatib. Naam. Mudhafnya makatib. Mengapa di sini isim isyarahnya dengan menggunakan tilka sementara makatibu adalah kata yang berbentuk jamak? Harusnya menggunakan isim isyarah yang berbentuk jamak juga. Mengapa di sini pakainya tilka? Karena tidak berakal, Ustaz. Naam, ahsanta. Karena di sini adalah kata yang tidak berakal, sehingga walaupun dia berbentuk jamak tetap dihukumi seperti isim mu'annas mufrodah. Isim mu'annas yang mufrod. Ahsanta barakallahu fik. Nah, fi faslina asharatu tullabin. Al-akh Abu Saufa. Fi faslina asharatu tullabin. Asharatu tullabin. Coba dijelaskan tentang asyaratu tullabin. Bebas penjelasannya sesuai yang antum mampu saja. Silakan. Nah, Ustaz. Asyaratu yaitu adat tullabin maktud sebagai maktud. Jadi asharatu itu bilangannya tulabin yang dihitung. Jadi tulabin ini berbentuk jamak dan jamak ini berbentuk mudzakkar, maka adatnya berbentuk muannas. Seperti itu, Ustaz. Nah, ahsanta barakallahu fik. Dan itu masuk dalam susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Masya Allah. Taib. Di sini yang berikutnya. Nah, apa-apa untuk murojaah ini. Daripada dilanjut. Sudah hampir selesai jilid 1. Nanti jilid 2 materinya tambah agak berat dikit. Agak berat dikit. Tapi insya Allah kalau sudah paham jilid 1 gampang. Baik, yang berikutnya, wahum min biladin mukhtalifatin. Wahum min biladin mukhtalifatin. Al-akh Abu Salwa, silakan jelaskan. Atau min biladin mukhtalifatin. Biladin, mengapa di sini diberi harokat kasroh? Min biladin. Min biladin, biladin diberikan kasroh karena ada huruf jar yaitu min di depannya. Ada huruf jar. Kemudian, min di depannya. Nah, lanjut. Kemudian mukhtalifatin sebagai naat, manutnya biladin. Jadi antara manut dan naat harus sama. Misal manutnya mufrad. Ya, mufrad tidak ada alif lamnya. Naatnya juga harus tidak alif lamnya. Tidak ada alif lam. Misal juga harokat kasroh. Naatnya juga harus kasroh. Kemudian mukhtalifatin ini isim yang tidak berakal. Kalau man'utnya berupa jamak, na'atnya dihukumi mu'anas mufrad. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Jadi min biladin mukhtalifah, biladin majrur karena ada huruf min, kemudian mukhtalifah dia adalah na'at atau sifat untuk biladin. Lalu akan muncul sebuah pertanyaan, mengapa di sini ada mukhtalifah itu mu'annas, sementara biladin itu mudzakkar. Kenapa na'atnya tidak serupa, tidak sama? Penjelasannya tadi sudah disebutkan, karena biladin adalah bentuk jamak dari kata balad, dan itu ghairu akil, maka dihukumi seperti isim mu'annas yang mufrad. Ahsan tabarakallahu fiik. Baik, yang berikutnya di sini taib al-akhabu fudail, silakan. Al-akhabu fudail, kita lihat di sini ada, kita ambil contoh misalnya wa hadza ibrahimu wa huwa min ghana wa hadza ismailu wa huwa min nigeria min inkaltarra min turkiya min malaysia min amerika min yugoslavia. Tadi sudah dijelaskan bahwa min itu huruf jar dan dia menjadi sebab majrurnya kata yang setelahnya. Tanda majrur itu di antaranya adalah kasroh. Nah, pertanyaannya di sini beberapa negara yang disebutkan yang diawali dengan min ternyata tidak mempengaruhi harokat terakhir. Min ghana tidak ada kasrohnya. Min Nigeria tidak ada kasrohnya. Coba bisa dijelaskan al-akh Abu Fudail, apa sebabnya? Wallah alam, Ustaz. Baik, wallah alam. Baik, setengah dari jawaban. Al-akh Abu Syifa, bisa jelaskan terkait dengan masalah ini? Allah Alam, mungkin Ismail ya, menurut dari orang-orang Arab menyebutkan, kita mengikuti. Karena orang Arab menyebutkan, akhirnya kita mengikuti mereka, atau yang disebut dengan Sama'i. Kurang tepat penjelasannya. Coba kita ke Abu Mulian, silakan. Barangkali masih ingat waktu pembahasan ini. Nah, Ustaz, merupakan isim maksur, Ustaz. Ahsan tabarakallahu fiik, karena dia adalah isim maksur. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif. Diakhiri dengan alif. Baik alifnya yang tegak berdiri atau alif yang berbentuk huruf ya. Dan kalau ada alif, maka lanjutkan Akh Abu Mulian penjelasannya. Kalau ada alif, dia tidak akan hurufnya memasuki huruf jar. Naam. Tidak berubah daripada. Naam, ahsan. Kalau ada alif ini, alif, alif di akhir atau yang disebut dengan isim maksur, dia tidak bisa menerima harokat apapun. Tidak bisa menerima harokat apapun. Bukan hanya kasroh saja, dhammah pun dia gak bisa menerima, fathah pun dia gak bisa menerima. Ya, tiga harokat ini tidak bisa diterima oleh alif. Min ghana, min Nigeria, inkaltarro, Jakarta, Indonesia, mustashfa. Karena ada alif, maka apapun harokatnya tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa diterima oleh alif. Maka itulah sebabnya mengapa kasrohnya tidak kelihatan, tidak kelihatan. Nanti kalau kita mempelajari materi berikutnya, disebut dengan ta'adzur, ada uzur, alifnya itu enggak bisa nerima harakat. Ahsantum. Ahsantum barakallahu fikum. Naam. Baik, insyaallah cukup. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pelajaran ke-21 ini? Bebas mau berkaitan dengan materi yang sudah lewat pembahasannya atau apapun lah yang antum masih ingin menanyakannya, silakan. Pak Ustaz ingin bertanya. Nah, silakan. Untuk paragraf yang kedua, Ustaz, untuk wazaka itu ya, Ustaz. Wazaka itu bagaimana, Ustaz? Nah, untuk ini wadaka nanti ada pembahasan tersendiri, ada babnya tersendiri berkaitan dengan isim isyarah. Dzaka, dzalika. Jadi di situ ada penambahan huruf lam. Nanti ada fungsinya tersendiri. Insyaallah tidak akan kita bahas di kesempatan ini. Intinya itu sama, dzaka sama dzalika. Sementara kita bisa menyimpulkan sama. Ya, sama. Nanti pembahasannya ada babnya tersendiri di antara materi atau kitab bahasa Arab yang membahas tentang ini yang sementara ini masih ana ingat. Ya, di antaranya adalah Alfiyah Ibnu Malik Qatrun Nada, di situ disebutkan. Dan kitab ini bukan kitab yang untuk pemula, kitab yang sudah lumayan tinggi ini. Nah, jadi karena disebutkannya di sana, ya sudah kita berhenti dulu. Tidak ingin menjelaskan berkaitan dengan ini. Nah, insyaallah mudah-mudahan ada pembahasannya di buku-buku berikutnya. Kesimpulannya, dzaka dan dzalika sementara ini kita samakan. Artinya itu. Artinya itu. Demikian, Akh Imam. Nam sa jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Taib, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk latihan-latihan insyaallah di pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Taib, yang belum punya jilid 2-nya bisa disiapkan terlebih dahulu jilid 2. Karena materinya juga sudah hampir selesai. Pertemuan berikutnya insyaallah latihan 1 kita selesaikan latihan-latihan pada pelajaran ke-21. Kemudian dilanjutkan pada pelajaran ke-12 menjelaskan tentang isim ghairu munsharif. Kemudian setelah itu latihan atau pelajaran ke-23 dan selesai jilid yang pertama ini. Nah, tayyib, antum baca-baca kembali materi-materi yang sudah lewat. Insyaallah itu akan terus terpakai ketika kita melanjutkan materi-materi yang berikutnya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan 'ala ibadatikum.